Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita di kesempatan setelah subuh. Dan insyaallah untuk hari ini kita akan melengkapi pembahasan seputar rukun jual beli. Baru setelah itu kita masuk ke bagian tentang masalah syarat jual beli. Yang kami maksud dengan pelengkap pembahasan rukun jual beli adalah memahami sighat akad. Bagi Anda yang memiliki buku, bisa dibuka mulai halaman 48 tentang sighatul akad. Pengertian sigot, sigot akad artinya redaksi akad. Meskipun sebenarnya dia lebih umum daripada makna redaksi. Karena sigot itu bisa bentuknya ungkapan, bisa juga bentuknya isyarat. Kalau bentuknya ungkapan, ada yang bentuknya secara lisan, ucapan. Ada yang bentuknya tulisan. Sedangkan kalau isyarat, apapun yang bisa memahamkan lawan bicara. Sehingga dalam akad misalnya antara A dan B, mereka melakukan transaksi, sekalipun sama sekali tidak mengucapkan sesuatu, sama sekali tidak menuliskan sesuatu, tapi mereka bisa saling paham, maka model seperti ini sudah masuk dalam kategori sighat akad namun dengan isyarat. Dan kemarin telah kita sampaikan bahwa sighat akad jika disampaikan secara lisan atau tulisan, maka disebut oleh para ulama dengan istilah ijab dan qabul. Mana ijab, mana qabul, ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah siapa yang pertama, maka dia ijab, baik dari penjual maupun pembeli. Dan siapa yang kedua, berarti dia qabul, baik dia penjual maupun pembeli. Sementara jual-beli yang tidak ada ijab kabul, seperti jual-beli yang dilakukan di swalayan, atau di marketplace, atau menggunakan mesin showcase, atau kantin kejujuran, dan aneka transaksi yang semisal, oleh para ulama disebut dengan bai' mu'athah. Nah, kemudian, arti penting dari sighat. Sighat atau bentuk pernyataan akad itu tujuannya adalah untuk menunjukkan saling ridho. Sehingga kemarin rukun jual beli ada tiga, subjek, objek, sighat. Kenapa harus ada sighat? Karena transaksi ini melibatkan dua pihak, subjek dan objek. Jika melibatkan dua pihak, maka kita baru bisa mengetahui bahwasanya masing-masing pihak sepakat dan setuju atas transaksi yang dia lakukan. Salah satu di antara indikatornya adalah dengan melihat sighat. Dan saling ridho dalam transaksi jual beli ini menjadi salah satu di antara syarat. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta kalian dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang saling ridha di antara kalian. Allah subhanahu wa ta'ala mengkontraskan antara perdagangan saling ridha dengan makan harta orang lain secara batil. Sehingga ketika terjadi transaksi, namun yang dilakukan adalah tidak saling ridha, berarti kita telah makan harta orang lain secara batil. Semakin banyak berarti semakin banyak harta batil yang dimakan, semakin sedikit berarti sebaliknya semakin sedikit pula harta batil yang dimakan. Dan disebutkan juga dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal bai'u antaradin." Yang namanya jual beli itu harus dilakukan saling ridha. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Sehingga bagian dari inti jual beli adalah harus dilakukan saling ridho. Nah, kemudian untuk menunjukkan saling ridho, kembali kepada sigot tadi, apakah harus diucapkan atau dituliskan? Atau dengan kalimat yang berbeda adalah, apakah harus ada ijab kabul? Ada dua pendapat ulama di sana. Pendapat pertama, dalam mazhab Syafi'iyah, yang namanya akad jual beli harus ada ijab kabul. Jika tidak ada ijab kabul, maka jual belinya batal. Sehingga menurut Syafi'iyah, ijab kabul itu bagian dari syarat sahnya jual beli. Kalau tidak ada ijab kabul, tidak ada pernyataan lisan maupun tulisan dalam akad jual beli, menurut Syafi'iyah batal. Mereka beralasan ridho itu berada di hati, sehingga kita tidak bisa melihat, oh si A ridho, si B ridho, karena ridho itu bukan amal dohir. Beda dengan kegiatan ibadah yang dohir, seperti sholat, baca Quran, berzikir. Kita bisa menilai dengan melihat. Tapi kalau ridho, kita tidak bisa menilai hanya dengan melihat. Karena sifatnya ada di dalam hati, maka kita baru bisa mengetahui kerelaan seseorang jika dinyatakan. Oh, si A sudah ridho. Dari mana kamu tahu? Dia tadi ngomong saya ridho. Si B ridho. Kok kamu tahu dari mana? Dia tadi bilang sudah bersedia. Deal, deal. Nah, ketika ada ungkapan-ungkapan yang semisal seperti ini, maka menurut Syafi'iyah itu telah memenuhi syarat sebagai ijab kabul yang sah. Karena dia telah melakukannya dengan saling ridho dan dinyatakan secara lisan. Sementara pendapat yang kedua, yang ini merupakan mazhab jumhur ulama, bahwa dalam jual beli itu tidak disyaratkan harus ada ijab kabul. Jumhur di sini saya tuliskan, yang dimaksud jumhur adalah selain Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali, dan plus sebagian ulama Syafi'iyah. Tapi pendapat yang muktamad, pendapat yang resmi dalam mazhab Syafi'iyah adalah bahwasanya dalam akad jual beli disyaratkan harus ada ijab kabul. Namun pendapat yang lain dalam mazhab Syafi'iyah yang disebut dengan wajh. Dalam salah satu wajh mazhab Syafi'iyah. Jadi kalau khilaf pendapat, wajh yang pertama dan wajh yang kedua. Wajh yang pertama yang itu pendapat muktamad Syafi'iyah, dalam transaksi jual beli disyaratkan harus ada ijab kabul. Wajh yang kedua, yang ini pendapat sebagian Syafi'iyah, dalam transaksi jual beli tidak disyaratkan harus ada ijab kabul sesuai dengan mazhab jumhur. Sehingga dalam masalah ini Syafi'iyah ada dua pendapat. Mereka mengatakan bahwa jual beli tidak harus diucapkan. Artinya akad bisa dinilai sah jika atau ketika dilakukan dengan cara apapun, yang penting sama-sama saling paham kalau mereka itu saling ridho. Ibnu Qudamah mengatakan, madhabu Syafi'i rahimahullah, annal bay'a la yasihhu illa bil ijab wal qabul. Wa dhaba ba'du ashabihi ila mithli qawlina. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwa jual beli tidak sah kecuali jika ada ijab kabul. Sementara sebagian Syafi'iyah mengikuti pendapat kami, yaitu pendapat madhab Hambali, yang itu sesuai pendapat jumhur. Lalu Ibnu Qudamah menyampaikan alasan bahwasanya pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur, bahwa dalam akad tidak harus ada ijab kabul. Kata Ibnu Qudamah, walana anna allaha ahallal bay'ah walam yubayyin kaifiyatahu fawajabar ruju'u fihi ilal urfi. Alasan kami berpendapat, alasannya adalah, atau kami berpendapat bahwa jual beli itu tidak harus ada ijab kabul. Alasannya karena Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan Allah tidak menjelaskan mengenai tata caranya. Allah hanya menyebutkan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Di surat An-Nisa Allah Ta'ala mengatakan illa an takuna tijaratan antara diminkum, kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Sehingga di situ Allah menyebutkan jual beli halal dan harus dilakukan saling ridho. Tapi Allah tidak menjelaskan kaifiyahnya, kata Ibnu Qudamah. Allah tidak menjelaskan tentang tata caranya. Apakah mau pakai metode A, metode B, metode C, tidak ada penjelasan di sana. Fawajabar ruju'u fihi ilal urfi. Karena itu ketika tidak ada tata caranya, maka masalah teknis itu kembali kepada urf. Dan jadikan ini sebagai kaidah ya. Bahwa istilah yang itu muncul dari tradisi dan budaya masyarakat, maka batasannya adalah kembali kepada tradisi dan budaya masyarakat. Sedangkan peran syariat hanya menjelaskan mengenai hukum dan batasan halal haramnya, bukan menjelaskan mengenai tata cara. Dan banyak sekali pertanyaan yang masuk melalui WA yang bertanya tentang masalah muamalah, mayoritasnya itu lebih kepada pertanyaan masalah teknis. Misalnya, bagi hasilnya seperti apa? Apakah perlu dibagi tiap bulan? Ataukah perlu dibagi tiap tahun ketika orang melakukan usaha kerjasama? Atau misalnya ada orang yang melakukan jual beli, itu boleh nggak pembayarannya pakai transfer? Atau misalnya dia bertanya, kalau misalnya dijual dengan harga kredit, ya, nanti teknis cicilannya bagaimana? Semua ini sebenarnya lebih kepada masalah teknis, bukan masalah hukum. Kalau masalah hukum, pertanyaannya itu lebih kepada batasan, di sini apakah ada riba atau tidak. Ya, meskipun kita memahami bahwa maksud penanya adalah bertanya tentang hukumnya, tapi dia lebih menyampaikan masalah teknis. Insya Allah pertanyaan seperti ini tidak kita salahkan. Kita anggap bahasanya ini bagian dari usaha untuk mengetahui seperti apakah praktek jual beli, apakah itu sudah syar'i ataukah tidak. Namun penjelasan Ibnu Qudamah ini cukup bagus untuk kita jadikan sebagai kaidah, bahwa ketika syariat itu hanya menjelaskan hukumnya tapi tidak menjelaskan teknisnya, maka masalah teknis itu dikembalikan kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Termasuk misalnya besar kecilnya prosentase bagi hasil, besar kecilnya akad jual beli itu harga yang pantas berapa, berapa kita boleh mengambil keuntungan, itu lebih bersifat pada masalah uruf. Kemudian beliau mengatakan, walam yungkal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi ma'a kathrati wuku'il bai'i bainahum isti'malul ijabi wal qabuli. Dan tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabat, tentang penggunaan ijab qabul, padahal transaksi jual beli itu sangat sering terjadi di antara mereka. Ya, kita bisa lihat mereka hidup sepanjang sekian puluh tahun. Berapa kali mereka melakukan jual beli? Masya Allah, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Saking seringnya. Walau sta'malu dhalika fi baya'atihim lanukila naqlan syai'an walau kana dhalika syartan lawajaba naqluhu. Andai mereka selalu menggunakan ijab qabul dalam setiap transaksi, dalam setiap jual beli, tentu akan banyak dinukil sampai kepada kita. Dan jika itu menjadi syarat jual beli, seharusnya dinukil ke kita. Karena ini bagian dari syarat. Namun ternyata tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang itu. Gimana sih kalimat yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau transaksi? Tidak ada nukilan itu. Gimana sih kalimat jual beli yang benar yang dilakukan oleh seorang muslim sebagaimana praktek sahabat? Kita juga tidak mendapatkan riwayat itu. Ceritanya yang ada adalah mereka melakukan jual beli. Si A menjual si B, atau si A melakukan transaksi jual beli dengan si B. Tapi detailnya, teknisnya, di situ tidak disebutkan. Sehingga sanggahan Ibnu Qudamah terhadap madhab Syafi'iyah kembali kepada prinsip bahwa Allah menghalalkan jual beli, sementara Allah tidak menjelaskan kaifiyahnya, tidak menjelaskan tata caranya, sehingga ukuran keabsahannya kembali kepada uruf, yaitu tradisi dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dan pendapat ini insya Allah yang lebih mendekati, dan itu bagian dari kemudahan yang bisa kita dapatkan sepanjang kita melakukan transaksi. Anda akan mengalami kesulitan ketika dalam transaksi kita menggunakan mazhab Syafi'iyah. Marketplace itu tidak boleh, karena marketplace Anda tidak melakukan ijab kabul, tapi Anda hanya dilayani oleh platform. Misalnya Anda buka marketplace, kemudian tertarik dengan barang tertentu, Anda klik, Anda masukkan ke keranjang belanja. Di keranjang belanja numpuk banyak sekali barang, belum tentu dibeli kan. Setelah itu Anda pilih barang yang mau Anda beli. Anda pilih barang satu, barang dua. Klik, check out, selesai. Tidak pernah ada komunikasi antara Anda dengan pemilik barang, meskipun disediakan ya, terlepas dari adanya fitur tentang itu. Tapi masih banyak orang yang ketika transaksi, dia hanya mengikuti alur sesuai yang disediakan oleh platform, oleh mesin ini, marketplace. Sehingga dia klik, kemudian check out, bayar, selesai. Di bandara atau di beberapa tempat yang lain, Anda disediakan mesin showcase. Di situ ada banyak minuman. Lalu Anda beli, kemudian nunjuk ke salah satu minuman yang Anda inginkan. Keluarlah minuman itu. Dan tentu saja tidak kita katakan, saya melakukan ijab kabul dengan mesin. Karena tidak ada ijab kabul dengan mesin. Kenapa? Mesin ini benda mati. Yang melayani Anda itu sistem robot. Sahkah transaksi ini? Kalau menurut mazhab Syafi'iyah, hukumnya batal. Tapi kalau menurut mazhab jumhur ulama, hukumnya sah. Jual beli di swalayan juga demikian. Anda ngambil barang, kemudian ke kasir, di barcode, ketemu angka, Anda bayar. Enggak pernah ada pernyataan. Makanya di Indonesia tidak ada swalayan bermadzhab Syafi'iyah. Tidak ada yang mau jadi kasir. Setiap item dinyatakan, ini saya jual 10 ribu, baik saya terima 10 ribu. Ini 50 ribu, baik saya terima 50 ribu. Akan sangat repot. Kasir hanya membarcode, kemudian ketemu angka, Anda bayar, dikasih uang kembalian, pulang. Dan menurut jumhur transaksi ini boleh, tapi kalau menurut Syafi'iyah ini dilarang. Dan insya Allah pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat jumhur ulama. Tayyip. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan syarat jual beli. Syarat jual beli, atau mengulang tentang pengertian syarat. Ya. Syarat adalah sesuatu yang menjadi aturan, yang jika dia atau yang sesuatu aturan yang harus dipenuhi sebelum terjadinya sesuatu. Jika dia tidak dipenuhi, maka yang dipersyaratkan menjadi batal. Dan dalam masalah muamalah, syarat itu pengertiannya adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar muamalah itu statusnya menjadi sah. Sehingga syarat dalam muamalah itu adalah keterangan tambahan terhadap rukun dari akad. Karena itu kalau kemarin kita telah bahas rukun jual beli ada tiga, subjek, objek, sigot. Maka syarat jual beli adalah ketentuan terhadap masing-masing rukun agar transaksi itu menjadi sah. Contoh, ketentuan yang terkait subjek ada dua. Pertama, subjek harus memiliki barang itu atau dia jadi wakilnya. Yang kedua, subjek harus orang yang memiliki kelayakan dalam bertransaksi yang disebut dengan jaiz tasarruf. Dua ini adalah keterangan tambahan terhadap rukun subjek. Sehingga subjek yang seperti apa yang boleh bertransaksi, penjelasan itu dibahas dalam syarat jual beli. Karena itulah ketika dalam transaksi jual beli rukunnya terpenuhi, maka jual beli itu terjadi. Namun apakah sah atau tidak, kita perlu menimbang apakah sudah sesuai syaratnya atau tidak. Sehingga nanti kita akan bahas syarat subjek apa saja, syarat objek apa saja, syarat sigot apa saja. Dan di sini saya sebutkan syarat jual beli ada 7. Syarat jual beli ada 7. 2 syarat terkait subjek, 4 syarat terkait objek, 1 syarat terkait sigot. 7 itu rinciannya adalah 2 syarat terkait subjek, 4 terkait objek, 1 syarat terkait sigot. 2 syarat terkait subjek. Yang pertama, subjek harus pemilik atau wakilnya. Kalau dia bukan pemilik dan bukan wakil, maka tidak boleh jadi subjek dalam transaksi. Karena kita dilarang untuk mentransaksikan barang yang bukan kita miliki, yang tidak milik kita. Sebagaimana kita tidak boleh menjual barang yang bukan milik kita, kita juga tidak boleh membeli uang yang bukan uang kita. Karena itu kalau ada pertanyaan, bolehkah takmir menggunakan kas masjid untuk belanja? Bolehkah takmir menggunakan kas masjid untuk belanja? Jika dia belanja untuk kepentingan masjid, hukumnya boleh. Kenapa? Berarti posisi dia sebagai wakil. Posisi dia sebagai wakil bagi jamaah. Misalnya dia belanja perlengkapan kebersihan, atau belanja kebutuhan-kebutuhan masjid, lampu, kipas angin, dan seterusnya. Karena status takmir adalah orang yang mendapatkan amanah untuk mengelola masjid, mengurusi masjid. Maka jika dia menggunakan dana masjid untuk operasional masjid, berarti posisi dia adalah wakil bagi para jamaah. Yang kedua, jika takmir menggunakan kas masjid untuk belanja kepentingan pribadi, sehingga misalnya dia mau beli motor tapi nggak punya duit, lalu dia gunakan uang kas masjid untuk beli motor dengan akad utang, nanti akan saya kembalikan dengan saya cicil, maka hukumnya dilarang, karena berarti dia belanja dengan menggunakan harta yang bukan miliknya. Yang kedua, subjek harus orang yang memiliki kelayakan dalam transaksi, yang disebut dengan jaiz tasarruf. Jaiz itu artinya boleh, tasarruf bertransaksi. Nah, untuk bisa disebut sebagai jaiz tasarruf, ada beberapa ketentuan yang berlaku di sana. Kemudian kita rinci dulu. Selanjutnya adalah syarat terkait objek. Tadi ada 2 syarat terkait subjek. Berikutnya 4 syarat terkait objek. 4 syarat terkait objek apa saja? Pertama, halal manfaat. Jika barang yang dijual tidak halal manfaat, maka transaksinya dilarang. Yang kedua, memungkinkan untuk diserah terimakan. Jika tidak memungkinkan untuk diserah terimakan, maka tidak boleh ditransaksikan, karena berarti masuk dalam kategori jual beli barang yang tidak ada. Atau memungkinkan untuk diserah terimakan, ya. Contohnya, jika tidak memungkinkan diserah terimakan, contohnya apa, Pak? Ada orang yang menjual ikan tapi masih di lautan. Pak, di lautan ini dari titik A sampai titik B, di situ banyak ikan kerapu. Bapak kalau mau mancing, bayar ke saya. Bayar ke saya per kilo 10.000. Murah toh, Pak? Kalau di luar kan per kilo bisa ratusan ribu. Di sini ke saya cuman per kilo 10.000. Nanti Bapak saya antar pakai perahu. Bapak mau beli berapa? 5 kilo. Bayar 50.000. Ikan kerapunya apakah sudah bisa diserah terimakan? Tidak bisa. Kenapa? Dia berada di tempat yang liar, orang tidak tahu. Sehingga ketika orang ini mancing, apakah nanti dapat atau tidak, tidak jelas. Transaksi ini masuk kategori transaksi goror, karena objeknya tidak bisa diserah terimakan. Tapi ini kayaknya contoh yang aneh. Yang lebih real contohnya apa? Yang lebih real banyak sekali. Karena jika tidak memungkinkan diserah terimakan itu masuk dalam kategori jual beli goror. Jika tidak memungkinkan diserah terimakan, masuk dalam kategori jual beli goror. Misalnya, menjual janin yang masih ada di dalam perut induknya. Ada sapi hamil, lalu ada orang yang beli janinnya. Nah, tentu janinnya masih berada di dalam kandungan, tidak bisa diserah terimakan. Sehingga bisa jadi orang ini bayar. Sapi bapak yang ada di dalam perut tak beli aja. Berapa? 1 juta mau? Karena dia butuh duit, bayar 1 juta. Nanti begitu lahir, jadi hak milik pembeli. Padahal dia masih berada dalam perut. Maka yang seperti ini masuk kategori jual beli goror dan objeknya belum bisa diserah terimakan. Mancing yang bayarnya nilai tertentu tapi dibatasi waktu tertentu. Bapak kalau mau mancing di tempat saya bayar 100 ribu, kami kasih waktu 1 jam. Dapat ikan, gak dapat ikan, pokoknya bel berbunyi, bubar. Lalu ada orang yang bayar 100 ribu, dia mancing, dikasih waktu 1 jam. 1 jam kok gak dapat apa-apa, rugi 100 ribu. Tapi kalau 1 jam dapat ikan banyak, bisa jadi dia untung. Berikutnya adalah kriteria jelas. Kalau kriterianya tidak jelas, maka masuk jual beli jahalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli jahala. Yang keenam atau syarat terkait objek yang keempat, jika ditambahkan dengan syarat subjek berarti dia nomor 6. Harganya harus jelas. Kalau harganya tidak jelas, berarti ini gharar dari sisi harga. Dan itu juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah syarat terkait sigot. Syarat terkait sigot hanya ada satu, yaitu saling ridho. Sebagaimana yang Allah firmankan, illa antakuna tijaratan antara dimingkum, kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Tayyib. Kita akan urutkan pembahasan lebih detailnya sesuai dengan urutan di atas. Yang pertama adalah syarat terkait pelaku akad, terkait subjek. Ada dua syarat yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, pelaku akad harus pemilik atau wakil dari pemilik. Karena intinya, seseorang tidak boleh mentransaksikan barang yang bukan miliknya. Baik dengan menjual barang milik orang lain atau membeli dengan menggunakan milik uang milik orang lain. Nabi SAW pernah berpesan kepada Hakim bin Hizam, La tabi' ma laisa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kamu miliki. Karena itu, pada asalnya dalam transaksi jual beli hanya ada dua pihak. Pertama penjual sebagai pemilik barang, yang kedua pembeli sebagai pemilik uang. Jika ada lebih dari dua pihak, ya, yaitu pihak yang ketiga, maka pihak yang ketiga ini harus memilih di antara dua pilihan. Pertama mendekat ke salah satu, atau yang kedua menjadi penjual yang kedua, menjadi salah satu. Dan kemarin sudah kita jelaskan bagian ini. Tayyib. Selanjutnya, di sini ada istilah baik fuduli. Baik fuduli adalah menjual barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Ada tiga keadaan yang perlu kita bedakan di sini. Pertama, menjual barang milik orang lain dengan seizin pemiliknya, hukumnya boleh. Dan posisi orang yang menjual ini sebagai wakil dari pemilik. Dia berhak mendapatkan fee sesuai yang disepakati. Seperti agen atau broker atau yang lainnya. Yang kedua, menjual barang milik orang lain, sementara pemiliknya tidak merelakan barangnya dijual. Transaksi ini batal dengan sepakat ulama, kecuali jika dia mendapatkan izin secara syar'i. Izin syar'i itu bukan izin dari pemilik, tapi izin karena dia diizinkan oleh syariat. Contohnya menjual tanah orang lain untuk pelebaran jalan. Misalnya pemerintah mau melebarkan masjid, otomatis nanti akan makan tanah-tanah orang lain. Begitu dia lebarkan masjid, Bisa jadi ada sebagian orang yang dia nggak mau tanahnya dijual. Maka orang ini boleh, atau pemerintah boleh memaksa orang ini untuk menjual tanahnya. Karena nggak mungkin masjid bolong gara-gara ada satu rumah yang dia nggak mau dijual. Jalan juga seperti itu. Ketika dia mau dilebarkan, nggak mungkin kemudian dia belok gara-gara ada satu rumah yang tidak mau dijual. Itu yang disebut dengan izin syar'i. Kenapa disebut izin syar'i? Karena syariat lebih mengedepankan maslahat umum dibandingkan maslahat individu. Jika ada benturan antara maslahat umum dengan maslahat individu, maka lebih dikuatkan maslahatul 'ammah muqaddamah 'alal maslahah al-khassah. Maslahat umum lebih dikuatkan dibandingkan maslahat individu. Yang ketiga, menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, kemudian setelah itu pemiliknya menyetujui. Transaksi ini yang disebut dengan tasarruf fuduli atau bai' fuduli. Nah, ulama berbeda pendapat tentang jual beli fuduli ini, apakah sah ataukah tidak. Contoh ya, di pasar berjejer para pedagang. Yang ini pedagang apa misalnya? Yang ini pedagang gorengan. Sebelahnya pedagang getuk. Sebelahnya pedagang cilok. Sebelahnya pedagang cireng. Salah satu dari pedagang ini ada yang ke toilet. Pesan sama temannya, tolong jagain. Terus dia ke toilet. Datang konsumen, dia mau beli getuk, penjualnya nggak ada, lagi ke toilet. Dan mungkin konsumen tidak mau berlama-lama di situ. Teman sebelahnya ngerti, harga getuk ini sekian. Kalau konsumen diminta untuk nunggu, Pak, niki yang jual baru ke toilet, monggo ditunggu. Nah, mungkin dia nggak sabar, pengennya, ya kalau nggak ada penjualnya, saya beli di tempat yang lain. Akhirnya sebelahnya berinisiatif, Bapak beli berapa? Sekian. Akhirnya dia yang jualkan. Kemudian penjualnya datang, pemiliknya datang. Terus dikasih tahu tadi ada yang beli, tak dolno sak menit saya jualkan sekian, ini uangnya. Dan dia ridho. Nah, yang jadi pertanyaan, transaksi yang dilakukan oleh temannya tadi terhadap konsumen sah ataukah tidak? Pendapat pertama mengatakan baik fuduli statusnya sah. Selama pemilik barang atau pemilik uang telah merelakannya. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dalam kitab Madhab Syafi'iyah Al-Inayah Syarhul Hidayah dinyatakan man ba'a milka ghairihi bi ghairi idznihi fal maliku bil khiyar in syaa'a ajazal bai'a wa in syaa'a fasakha wa huwa madhhabu Malik wa Ahmad fi riwayatin. Orang yang menjual barang milik orang lain tanpa seizinnya, maka pemilik memiliki hak khiyar, hak pilih, antara jika dia mau dia bisa merelakannya sehingga transaksinya sah, atau jika dia mau dia bisa memfasah jual beli itu sehingga transaksinya tidak sah. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Kalau kemudian pemiliknya enggak ridho gimana? Konsumennya dikejar. Pak-pak pemiliknya sudah datang dan ternyata dia enggak mau menjual barang ini. Barangnya mau dipakai sendiri. Tolong bapak balik. Nah, maka konsumen tadi harus kembali dan mengembalikan barang, kemudian uangnya dikembalikan. Kalau dia tetap ngeyel, enggak, saya senang barang ini, saya enggak mau mengembalikan. Maka berarti dia membawa barang yang terlarang. Karena berarti tidak dilakukan saling ridho dalam transaksi itu. Kemudian pendapat yang kedua, baik fuduli, statusnya batal, meskipun pemiliknya merelakan. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Wa qala Syafi'i rahimahullah la yanakidu li'annahu lam yasdur an wilayatin syar'iyyah li'annaha bil milki aw bi idznil malik waqad faqada walan in iqadu illa bil qudrati syar'iyyah. Sementara Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan jual beli ini tidak sah karena dia tidak memiliki izin secara syar'i dan dia tidak mendapatkan izin dari pemiliknya. Karena izin syar'i untuk akad adalah dengan memiliki barang itu atau dengan izin pemiliknya. Sementara keduanya tidak ada. Dan transaksi ini tidak sah kecuali dengan al-qudrah asy-syar'iyyah, yaitu keadaan yang diizinkan oleh syariat. Seperti tadi ya, dia dibolehkan untuk memaksa disebabkan ada maslahat yang lebih umum. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih mendekati dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama, bahwa transaksi ini diperbolehkan dan sah selama pemiliknya menyetujuinya, pemiliknya ridho. Dan ini pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Syekhul Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam majmu' fatwa. Wallahu alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan insyaallah kita akan detailkan tentang masalah syarat jual beli ini pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena dengan memahami rukun dan syarat jual beli, ini pondasi yang paling ya, yang paling diperlukan oleh seorang muslim untuk bisa menilai apakah transaksinya itu sudah sesuai dengan syariat ataukah belum. Wallahu ta'ala alam. Dan selanjutnya bagi Anda yang mau bergabung, kami persilahkan untuk menyampaikan melalui line telepon sebagaimana yang tertera di lotret. Kita angkat penelpon yang pertama. Silahkan, dengan siapa di mana? Halo. Halo, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ya. Saya Haryadi. Bisa dijauhkan dari televisi Bapak? Oh iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Ustaz dari Cikarang. Silakan, Pak. Oh, iya, sudah. Volume televisinya bisa dikecilkan, Bapak. Halo? Halo, silakan, Pak. Anda sudah terhubung. Ya, saya Haryadi Ustaz dari Cikarang. Silakan, Pak. Baik, terputus ya. Baik, kita tunggu penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ustaz, saya Bapak dari Bandung. Yang kemarin tanya perihal bekerja di UMN yang di administrasi penjualan itu. Iya. Nah, kalaupun saya bertanya pertama itu, yang pertama kalau saya pindah divisi, apakah pendapatan perusahaan saya itu dari cara pembayaran yang ada sogok menyogoknya itu bagaimana ya Ustaz, gaji saya dan yang lain gitu. Nah, yang kedua saya mau bertanya perihal Idul Adha. Nah, saya itu punya mertua yang janda, terus ya ibu rumah tangga. Saya dulukan itu, apakah saya Idul Adha kurban, apa saya membantu mertua saya yang janda itu yang ya dibilangnya kurang saat itu. Baik, cukup Bapak. Ya, cukup. Jazakallah khair. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapatan perusahaan Anda? Karena perusahaan ini melakukan praktek sogok. Yang saya pahami seperti ini Pak ya. Jadi sogok itu ada dua. Yang pertama, sogok dalam rangka untuk mengambil hak. Bentuknya begini. kita sudah melakukan pekerjaan, sehingga hak kita adalah dibayar. Tapi oleh pihak tertentu, pembayaran itu tidak bisa cair kecuali melalui sogok. Dan kita sudah melakukan sesuai prosedur, sesuai SOP, jalur A, jalur B, jalur C, tapi ternyata nggak mampu untuk bisa menembus kecuali melalui sogok. Maka memberikan sogok seperti ini, yang nanggung dosa adalah penerima. Karena ini berarti sogok yang kita lakukan secara terpaksa dalam rangka mengambil hak kita. Kenapa yang dosa penerima? Karena posisi penerima dalam hal ini, dia yang paling utama terjadinya transaksi sogok. Sebenarnya kita tidak menginginkan transaksi itu, kita terpaksa melakukannya dalam rangka mengambil hak. Nah, dalam hal ini kita tidak ikut berdosa dan penghasilan perusahaan insya Allah halal. Dalil yang disampaikan oleh para ulama mengenai sogok mengambil hak yang statusnya halal adalah menebus tawanan. Ketika ada seorang muslim ditawan oleh orang kafir, maka muslim ini berhak untuk membebaskan orang muslim yang ditawan tadi. Muslim yang lain berhak untuk membebaskan muslim yang ditawan ini. Tapi tentu saja orang kafir tidak akan mau untuk membebaskan kecuali dengan dibayar. Lalu kita bebaskan dengan cara kita bayar. Nah, kita membayar ini dalam rangka untuk membebaskan sesama kawan muslim. Ini masuk dalam kategori sogok, namun sogok dalam rangka untuk membebaskan hak sesama muslim. Itu yang dijadikan dalil oleh para ulama. Yang kedua, sogok namun tujuannya bukan dalam rangka mengambil hak. Misalnya ada tender, lalu perusahaan Anda salah satu pesertanya. Kemudian Anda melakukan kesepakatan dengan pemberi tender. Pak, nanti Bapak saya kasih 10% kalau kita berhasil. Akhirnya Anda masuk dalam catatan khusus. Perusahaan Anda dimenangkan karena Anda akan memberikan sesuatu kepada orang itu, atau ngasih di depan, Pak mohon ini diterima, barangkali sebagai pertimbangan perusahaan kami bisa dibantu dalam masalah ini. Akhirnya tendernya menang. Maka perusahaan Anda mendapatkan satu unit pekerjaan dengan cara yang terlarang, sehingga unit pekerjaan itu berarti unit pekerjaan yang didapatkan dengan cara mendolimi vendor yang lain. Misalnya ada 5 vendor, perusahaan Anda menang, padahal vendor-vendor yang lain bisa jadi dia juga punya hak, dia berhak untuk menang. Mereka punya hak yang sama, tapi Anda dimenangkan, yang lain dikalahkan dengan sogok yang Anda lakukan. Maka tender ini, Anda menang tender ini tender yang bisa jadi penghasilannya bermasalah karena dilakukan dengan cara yang bermasalah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian mengenai pertanyaan yang kedua, mana yang didahulukan, berkorban ataukah memberikan santunan kepada ibu mertua? Jika bisa dilakukan dua-duanya, silakan lakukan dua-duanya. Tapi kalau tidak bisa dilakukan dua-duanya dan Anda ingin melakukan salah satu, maka yang dilakukan adalah melihat waktunya. Kalau dana itu sudah ada sekarang dan ibu mertua Anda membutuhkan, sementara sekarang belum masuk Idul Adha atau belum masuk musim kurban, maka Anda bisa berikan kepada ibu mertua. Tapi kalau sudah masuk waktunya kegiatan kurban, maka melaksanakan syariat kurban dalam hal itu lebih didahulukan karena dia sesuai dengan waktunya. Dan ibadah itu diamalkan sesuai dengan waktunya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Baik, kita menunggu penelpon berikutnya. Coba kita angkat. Silakan, dengan siapa, di mana? Silakan, Bapak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bisa langsung disampaikan. Ini Ya Ustaz, aku mau nanya, kalau kan aku ini kan bekerja di perusahaan, aku punya usaha sebagai jual beli spare part alat berat. Jadi kalau misalnya, kalau usaha aku pernah dengar, kalau kita nggak punya stok barangnya itu nggak boleh ditanya, nggak boleh dijual ya, karena harus ada stoknya. Kalau misalkan aku tuh nggak ada kemampuan untuk membeli stoknya karena barangnya pertama sangat mahal dan yang kedua item yang dijual tuh sangat banyak sekali. Itu gimana ya kalau misalnya aku jadi tetap jalankan seperti yang saat ini? Misalnya dengan adanya aku seperti apa customer minta harga ke aku, aku akan jelaskan harganya seperti apa dan kondisi penyerahannya itu nggak langsung nggak ready. Nah tapi customernya mau dan open PO gitu, apakah itu dibolehkan? Apakah Bapak punya izin dari pemilik barang? Aku pemilik barang, jadi secara langsung sih aku belinya ada di perusahaan besar gitu Pak, jadi nggak ada izin langsung sih gitu. Yeah. Misalnya aku belinya itu di contoh di item di produk yang cukup besar, perusahaan yang besar, jadi kan kalau misalnya minta izin kayak mereka juga menjual barangnya untuk dijual lagi boleh atau dibakar sendiri itu juga boleh gitu. Baik, cukup Bapak? Ya. Cukup? Cukup sih, itu aja satu. Karena aku takut dilarang. Karena aku kalau beli itu kayak harus stok dulu, itu kayak aku nggak sanggup karena biayanya harganya sangat mahal sekali. Baik, kosnya. Nanti jawabannya bisa dilihat di televisi Pak ya. Oke, baik. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali yang bisa kami tawarkan sebagai solusi, ketika saya gambarkan dulu masalahnya, posisi Anda tidak mungkin kulaan terlebih dahulu karena nilainya cukup mahal, dan yang kedua itemnya sangat banyak, dan tadi disebutkan spare part alat berat, barangkali juga barangnya terlalu rumit kalau harus berkali-kali pindah. Sehingga bagian yang paling praktis adalah Anda menerima PO, sehingga Anda sudah menerima uang. Setelah itu Anda pesan barang ke pabrik, lalu pabrik mengirim barang itu ke customer Anda, kemudian Anda lunasi pembayarannya ke pabrik. Setelah itu customer Anda mendapatkan atau memberikan bayaran yang lunas kepada Anda. Tayyip, yang bisa saya tawarkan sebagai solusi, yang pertama, lakukan akad salam. Caranya bagaimana? Minta customer bayar tunai. Sehingga misalnya nilai barang itu adalah 100 juta. Anda minta customer, Pak, bayar tunai 100 juta. Nanti barang akan kami datangkan, misalnya sepekan lagi, dua pekan lagi. Dan dalam transaksi salam, uang harus tunai. Yang kedua, waktunya harus jelas. Waktunya harus jelas. Kemudian spek barangnya harus jelas. Kalau spek barang jelas, Anda akan memberikan gambaran yang detail ya. Karena itu sangat dibutuhkan oleh konsumen. Dan insya Allah itu sesuai syar'i. Dan waktunya harus jelas. Kadang waktunya geser-geser, tidak boleh. Harus jelas. Misalnya bulan depan, geser sehari dua hari masih ditoleransi karena ini goror kecil. Tapi kalau gesernya sampai 2 bulan, 3 bulan, ini bisa masuk goror besar. Sehingga waktunya harus jelas. Dan tadi konsumen harus membayar secara tunai agar bisa disebut sebagai akad salam. Yang kedua, pilihan yang kedua, ini yang mungkin lebih berat ya. Kalau konsumen tidak mau bayar tunai gimana? Maunya kan DP dulu. Misalnya 30%, nanti sisanya yang 70% dibayar setelah barang sampai. Kalau yang seperti ini gimana? Jika tidak mau bayar tunai, berarti tidak bisa dilakukan akad salam. Maka akad yang bisa dilakukan adalah akad bertingkat atau akad yang dia didahului dengan janji jual beli, yang disebut oleh para ulama dengan musawamah lil wa'id bisyira. Transaksi musawamah bagi orang yang punya rencana untuk beli. Sebagai contoh, atau realnya ya. Konsumen, customer Anda bayar DP. Nah, jadikan DP itu sebagai uang jaminan. Sehingga tidak pindah hak milik menjadi milik Anda. Sampaikan kepada customer, DP ini statusnya adalah uang titipan, akan kami simpan, tidak akan kami pakai. Dan nanti jika Bapak tidak jadi beli, DP akan saya kembalikan. DP ini karena sifatnya hanya jaminan. Kalau Bapak tidak jadi beli, DP akan saya kembalikan. Garis bawahi kalimat tidak jadi beli. Customer akan tanya, berarti nanti kalau barang sudah datang, saya boleh nggak jadi beli? Jawabannya boleh. Wah, itu beresiko. Ya memang seperti itu, beresiko. Nah, selanjutnya Anda beli dari pabrik. Lalu pabrik mengirim barang ke customer. Anda datang ke rumahnya customer. Lalu dilakukan transaksi di situ. Ini barangnya, Bapak tertarik atau tidak? Kalau tertarik silakan beli, kalau enggak saya bawa pulang. Dan customer berhak untuk tidak jadi beli. Ini yang disebut dengan baik musawamah lil amir bisyira atau lil wa'id bisyira. Tahapan ketika customer ngasih DP itu statusnya adalah al-wa'du. Statusnya adalah rencana untuk melakukan akad. Dan ini tidak mengikat. Tahapan yang kedua, setelah Anda ngantar barang ke customer, lalu dilakukan akad, maka ini tahapan terjadi akad jual beli. Dan bagian ini harus ada hak khiyar. Hak khiyarnya dalam bentuk apa? Dia berhak untuk tidak jadi transaksi, dan uang yang sudah dia setorkan sebagai jaminan tadi wajib dikembalikan. Namun pilihan yang kedua ini cukup beresiko. Karena kalau kemudian konsumennya tidak jadi beli, Anda harus bawa pulang kembali barang itu. Tapi itu bagian dari syarat agar sah terjadi transaksi al-wa'du lil-wa'id bisyira. Karena itulah jika yang kedua ini tidak mungkin karena terlalu beresiko, Anda pilih yang pertama. Minta customer untuk bayar tunai agar bisa dilakukan akad salam. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan langsung disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Susi di Palangkaraya Ustaz. Saya mau nanyakan tentang hibah. Apakah hibah itu harus ridho dari si pemberi hibah Ustaz? Baik, cukup Ibu. Yang kedua tentang pertanyaan saya yang beberapa waktu yang lalu tentang jaminan pelaksanaan, apakah itu masuk dalam kategori riba atau tidak Ustaz dalam sebuah proyek Ustaz? Baik. Ya, ya. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hibah apakah harus ada ridho dari pemberi hibah? Jawabannya jelas, harus ada ridho dari pemberi hibah. Nah, apakah harus ada ridho dari penerima hibah? Yang benar tidak ada, tidak disyaratkan harus ada ridho dari penerima hibah. Sehingga ketika si A memberikan hibah kepada si B, B ridho ataupun tidak, itu tidak diperhitungkan. Tapi yang diperhitungkan adalah ridhonya si A, si pemberi hibah. Kalau penerima, ridho atau tidak, itu tidak diperhitungkan. Sehingga hibah harus ada ridho dari pemberi. Kemudian yang kedua mengenai jaminan untuk sebuah proyek, apakah ini termasuk riba? Kami belum mempelajari dengan detail dan nampaknya Ibu sudah menyampaikan pertanyaan melalui WA, tapi mohon maaf kita belum sempat untuk mempelajarinya. Semoga dimudahkan oleh Allah untuk bisa mempelajarinya. Wallahu a'lam. Tayyib. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Dindin Saripudin, Banjarsari, Ciamis. Silakan Pak. Begini, saya alhamdulillah punya sawah gitu. Cuma digarap oleh petani. Nah, petani itu merangkap sebagai pedagang padi, Ustaz. Nah, kemudian yang kedua, data berikut adalah padinya itu yang ditanam oleh si petani tersebut. Padi benih, jadi bukan padi konsumsi gitu. Nah, itu yang pada saat selapanen ya selain bagi hasil lah ya, selain bagi hasil. Nah itu kalau saya kan butuhnya padi konsumsi gitu ya. Nah saya ingin tanya dulu nih, kalau antara padi benih dengan padi konsumsi itu kalau tukar langsung kan harus sama dan harus kontan itu ya, kita harus terima langsung gitu kan, atau dia termasuk barang ribawi bukan? Baik, termasuk barang ribawi ya Bapak? Oh gitu ya, nah, itu kan pasti kalau dihargakan kan beda gitu ya? Betul. Nah, kalau dihargakan beda. Nah itu yang selama ini yang saya transaksikan begini gitu ya, setelah selesai kering terus dimasukkan ke gudang gitu ya, petani tersebut, si pedagang tersebut, kemudian kami berakad, akadnya dua tahap gitu. Yang pertama saya menjual padi benih gitu kepada si petani tersebut yang merangkap sebagai pedagang padi gitu, dengan harga sekian, tentu lebih tinggi gitu ya. Mm-hmm. Lagi setelah selesai panen sudah kering, dimasukkan ke gudang petani ya yang merangkap sebagai pedagang padi tersebut, kami melakukan transaksi akad ya. Demikian yang pertama, saya menjual padi yang ada di gudang tersebut kepada ya petani tersebut ya, pedagang padi benih itu ya, kepada petani merangkap pedagang tadi gitu ya. Mm-hmm. Nah, kemudian di sana kalau misalkan tidak ada, kalau padinya kan di gudang ya, padi benihnya di gudang gitu ya. Nah terus kalau uangnya harus diserahkan langsung atau enggak ya? Misalkan, nanti kan ada transaksi yang kedua saya membeli padi konsumsi gitu kepada juga kepada yang sama pada petani tersebut gitu. Di transaksi ini uangnya ada nggak Pak? Kenapa? Uangnya ada atau tidak? Uangnya insya Allah ada. Atau gitu. Cuman ekivalensi aja, misalnya padi benih ekivalen dengan sekian rupiah. Iya. Lalu sekian rupiah itu dipakai untuk beli padi konsumsi. Iya. Berarti fisik uangnya nggak ada? Uangnya ada. Gitu. Oh, ada. Nanti kan kadang-kadang padi benihnya kadang-kadang dijual semua, kadang-kadang dijualnya sebagian gitu, karena mungkin kebutuhan untuk konsumsinya nggak seluruhnya gitu. Ya kadang-kadang juga bahkan seringnya gini, beli tadi konsumsinya itu secara salam, karena nanti diambilnya itu pada saat kami butuh gitu ya, pada saat sudah habis stok di rumah beras, saya ambil padi itu digiling jadi beras gitu ya, jadi di sisi yang ambilnya gitu, jadi apakah itu mungkin termasuk jual beli salam mungkin ya Ustaz ya gitu. Baik, cukup Bapak. Nah itu hukumnya gimana Ustaz? Baik. Saya ya sesuai syariah gitu, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didin ya. Mengenai kasus yang tadi disampaikan, saya insya Allah tidak perlu saya ulang. Bagian prinsip yang tadi perlu kita garis bawahi adalah terjadinya tukar menukar antara padi benih dengan padi konsumsi. Karena sama-sama padi, berarti dia barang ribawi yang sejenis. Dan barang ribawi yang sejenis ketika dipertukarkan syaratnya wajib sama kuantitas, dan yang kedua dilakukan secara tunai. Karena itu kalau padi konsumsinya belum ada, yang ada baru padi benihnya saja, maka tidak bisa dipertukarkan. Atau ketika ada selisih, padi benih harganya lebih mahal, padi konsumsi lebih murah, ketika dipertukarkan ini juga enggak boleh. Kenapa? Karena terjadi riba fadl. Dipertukarkan dengan ada selisih padi benihnya sekilo, padi konsumsi 2 kilo. Nah ini tidak boleh, karena jadinya ada riba fadl. Yang bisa dilakukan gimana? Padi benih dijual, Anda terima uang. Dan harus ada fisik uangnya. Setelah Anda terima uang, lalu Anda gunakan untuk membeli padi konsumsi. Nah bisa dilakukan dengan cara tunai, uang dibayar tunai, padi konsumsinya tunai. Atau yang kedua, uang dibayar tunai, padi konsumsinya nanti menyusul ketika dibutuhkan. Nah, ketika dibutuhkan ini dalam rangka untuk akad salam boleh, namun dengan syarat waktunya harus ditentukan. Kapan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan dalam akad salam, man aslafa falyusrif fi kailin ma'lum wa wazrin ma'lum wa fi waqtin ma'lum. Siapa yang melakukan akad salam, maka takarannya harus jelas, timbangannya jelas, waktunya jelas. Sehingga Anda harus tentukan kapan akad itu mau dilakukan, transaksi itu atau serah terima itu mau dilakukan. Misalnya padi konsumsinya akan saya ambil sebulan lagi, bisa. Tapi waktunya, yang jelas waktunya harus dipastikan di sana. Sehingga insya Allah tidak masalah dengan ketentuan seperti yang tadi kita sampaikan, uangnya fisik, uang fisiknya harus ada. Saat padi benih dijual, Anda menerima uang senilai tertentu. Wallahu a'lam. Tayyib. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Ya, dari Bengkulu, Ustaz. Silakan, Pak. Iya, terkait misalnya rukun jual beli yang tidak sah itu, Ustaz. Artinya transaksinya jadi batal ya, Ustaz. Iya. Terus kalau misalnya misalnya beli bahan bangunan, kemarin prakteknya ada kesalahan dan misal barangnya kemungkinan untuk dikembalikan itu kan kecil karena bahan bangunnya sudah digunakan, sudah jadi dalam rumah gitu, Ustaz. Nah, itu transaksinya gimana ya, sebaiknya ya? Bahan bangunan terjadi dalam sudah jadi rumah. Iya, banget materialnya. Karena kemarin waktu misalnya kita apa transaksi, kesalahannya kemarin barangnya belum dimiliki, Ustaz, karena dari apa toko bangunannya langsung dikirim ke rumah. Oh, baik. Orangnya gitu. Jadi kalau mau dikembalikan bahan bangunnya sudah jadi rumah gitu. Baik. Ini gimana? Baik, cukup, Bapak. Pertanyaan kedua, Ustaz. Ustaz, kalau hasil riba apakah boleh digunakan untuk membantu melunasi hutang keluarga yang lain? Misalnya orang tua atau adik gitu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dalam sebuah pembahasan terkait masalah harta haram. Harta haram itu berarti harta yang didapatkan dengan cara yang tidak memenuhi standar syariat. Para ulama membagi menjadi dua. Yang pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara dolim. Untuk jenis yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara dolim, wajib dikembalikan apapun keadaannya. Baik dia beralasan, dulu saya belum ngaji, sekarang saya baru tahu kalau saya dolim, atau dia melakukan alasan yang lainnya, itu tidak diterima. Karena yang namanya dolim, berarti ada hak orang lain yang dia bawa tanpa kerelaan pemiliknya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Yang kedua, harta yang didapatkan, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridha. Penjual dan pembeli ridha. Tapi ada kesalahan dalam transaksi itu. Namun transaksi ini dilakukan di luar pengetahuannya. Karena dia mungkin sama-sama belum belajar bagaimana cara jual beli yang syar'i. Yang jelas transaksi itu terjadi, belum memenuhi salah satu syaratnya, tapi dilakukan saling ridho. Syaratnya ada 7 tadi ya. Syaratnya 7. Syarat yang ketujuh yaitu saling ridho terpenuhi, tapi mungkin syarat yang lain tidak terpenuhi. Ada goror atau ada apa misalnya unsur ribanya, karena ada selisih antara beras dengan beras pertama dengan beras yang kedua, berarti terjadi riba fadl. Dan itu dilakukan karena dia nggak tahu, dia nggak punya ilmu. Maka untuk jenis yang kedua ini para ulama memberikan rincian. Harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho hukumnya ada 2. Jika didapatkan sebelum tahu hukum, maka statusnya diperbolehkan, halal. Jika didapatkan setelah tahu hukum, maka statusnya terlarang, haram. Sehingga ketika ada orang yang melakukan transaksi, dia tidak memenuhi salah satu syarat jual beli, karena dia tidak tahu. Dan bahkan tadi transaksinya sudah berubah wujud dalam bentuk yang lain, bahan bangunan sudah jadi rumah, kan tidak mungkin dikembalikan. Maka apa yang sudah terjadi karena tidak tahu, ini statusnya sah dan berhak untuk dimiliki karena dulu tidak tahu. Yang penting dilakukan saling ridho. Dalil tentang itu adalah firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Allah berfirman tentang riba. Siapa yang telah mendapatkan keterangan dari Rabb-nya tentang haramnya riba, fantaha lalu dia berhenti, falahu ma salaf. Maka dia berhak untuk mendapatkan hartanya di masa silam. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Wallahu a'lam. Sehingga untuk kasus jual beli bahan bangunan namun belum memenuhi salah satu di antara syarat akad tapi dilakukan saling ridha dan itu terjadi di masa silam sebelum tahu, insyaallah tidak perlu dikembalikan. Kemudian yang kedua, bolehkah hasil riba diberikan kepada keluarga untuk melunasi utang? Wallahu a'lam. Jika keluarga yang Anda kasih hasil riba ini adalah orang yang tidak wajib Anda nafkahi, maka insya Allah tidak masalah. Semoga bisa meringankan beban mereka untuk kemudian semakin cepat terlepas dari transaksi utang. Nah, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak. Ya, dengan Haryadi. Ustaz mau nanya untuk membeli emas. Itu kan harus yadan bin yadin gitu ya. Nah, kalau misalnya membelinya, silakan Pak. Untuk membelinya diwakilkan atau dengan wakalah, itu hukumnya seperti apa Ustaz? Baik, cukup. Nah, terus untuk wakalahnya sendiri, misalnya istri atau suami dari penjual ataupun karyawan dari penjual, itu statusnya bagaimana gitu? Wakilnya adalah keluarga penjual atau karyawan penjual. Betul. Cukup Ustaz. Terima kasih. Baik. Jual beli emas harus tunai, betul ya, karena emas termasuk barang ribawi dan uang juga benda ribawi. Dia satu kelompok, kelompoknya adalah mutlak samania, sama-sama alat tukar yang berlaku di masyarakat, meskipun emas saat ini sudah menjadi komoditas. Nah, karena dia satu kelompok, Nabi SAW mensyaratkan fa'idah talafat hadil asnaf fabi'u kaifa syi'tum makana yadan biyadin. Kalau dia beda jenis, maka silakan ada selisih, yang penting dilakukan secara tunai. Sehingga emas dengan uang pasti ada selisih. Emas cuma 1 gram. Uangnya sekarang 800 ribu. Itu kalau pakai receh bisa lebih dari 2 kilo. Boleh enggak ini dipertukarkan? 1 gram pakai uang 2 kilo. Boleh. Kenapa? Karena ketika ini ditransaksikan, dia beda jenis tapi satu kelompok, sehingga syaratnya harus tunai. Nah, yang dimaksud tunai itu bagaimana? Yang dimaksud tunai adalah antara uang dengan emas diserahkan di satu majelis yang sama. Masalah yang menyerahkan terserah, apakah Anda sendiri ataukah orang lain. Lalu bagaimana jika diwakilkan, sehingga menggunakan akad wakalah? Jika memang terjadi betul-betul akad wakalah, maka tidak masalah. Sehingga misalnya Anda mau beli emas di luar kota, Anda punya saudara di sana, Anda minta saudara Anda, tolong belikan emas. Ini duitnya tak transfer ke kamu. Lalu kita kirim uang itu ke saudara Anda. Selanjutnya, Anda atau saudara Anda datang ke toko emas, melakukan transaksi, membawa uang Anda, dan saudara Anda membawa atau menerima emas dari toko tadi. Itu yang dimaksud dengan wakalah. Nah, yang jadi masalah bagaimana kalau wakalahnya adalah dari pihak penjual emas. Pada asalnya siapapun bisa jadi wakil. Bukan syarat dia harus pihak ketiga atau yang lainnya. Namun ada kaidah yang disampaikan oleh salah satu ulama, bahwa orang tidak bisa jadi wakil untuk dirinya sendiri. orang tidak bisa jadi wakil untuk dirinya sendiri. Karena itu jika dia masih dalam satu ikatan, dia satu pihak, misalnya penjual emas dengan istri penjual emas, ini satu pihak. Kalau kemudian pihak istrinya itu dijadikan sebagai wakil bagi konsumen, wallahu a'lam apakah ini wakalah yang dibenarkan ataukah tidak, saya harus belajar lebih lanjut. Namun lebih tepatnya Anda bisa menunjuk siapa yang dia tidak ada hubungannya dengan penjual, sehingga bukan istrinya, bukan karyawannya, untuk memastikan wakalah itu betul-betul wakalah, bukan permainan wakalah. Wakalah ini betul-betul wakalah, bukan permainan wakalah. Sehingga misalnya Anda tunjuk siapa, misalnya, Pak, tolong carikan tukang becak di depan kantor. Kemudian Anda komunikasi dengan tukang becak ini, lalu Anda transfer uangnya ke tukang becak ini. Setelah dia terima uangnya, dia belikan emas. Karena dia orang lain, mungkin dia minta fee, dia minta upah. Atau beresiko, Anda mentransfer uang ke orang yang tidak Anda kenal. Mungkin dia karena tidak amanah bawa uang itu pergi dan Anda tidak bisa melakukan tindakan apapun. Namun apakah boleh wakalah itu kepada pihak istri penjual atau ke pihak siapa, karyawan penjual? Saya perlu belajar lebih dalam masalah ini untuk bisa memberikan jawaban, sehingga untuk saat ini saya tidak bisa memberikan jawaban. Wallahu a'lam. Baik. Kita angkat satu penelpon lagi. Silakan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon volumenya dikecilkan, Pak, volume televisinya. Silakan, Pak, Anda sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah terhubung. Volume televisinya dikecilkan. Ya, barakallahu fikum, Ustaz. Wa fikum warahmatullah. Izin bertanya. Pertama, kalau posisi kita sebagai seller buku online saja atau barang lain yang online, kita bukan produsen, yang untuk apakah untuk open PO buku yang sedang diproduksi termasuk bisa dikategorikan pakai salam nggak, Ustaz? Misalkan open pesanan 1-10 Juli, kemudian waktu pembayaran 1-20 Juli, dan perkiraan buku ready itu 1 Agustus. Nah. Soalnya ada yang bilang kalau misalkan buku ini untuk trader tidak bisa dijadikan akad salam, karena trader ini nggak bisa menjamin ketersediaan buku gitu. Kalau misalkan produsen, mungkin ketika gagal cetak dia bisa mengalihkan ke pencetakannya lain. Tapi trader ini sendiri sebenarnya dia itu bagian resmi dari agen produsen gitu, Ustaz. Jadi kalau misalkan ketika dia pesan apa buka pesanan ke customer-nya, dia sebenarnya nunggu kepastian dari si produsen gitu. Baik. Jadi ada jaminan juga dari sebenarnya dari produsen bahwa pesanan kita itu terpenuhi gitu, Ustaz. Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian untuk yang kedua, apakah barang yang sudah jadi dan ada di supplier bisa dijadikan objek salam juga, Ustaz? Jadi misalkan ada satu misalkan buku yang harganya mungkin sekitar 200.000 atau misalkan barang yang lain, kemudian kita buka pesanan untuk barang itu dan kita jelaskan ciri-cirinya sudah mungkin misalkan dari warna, kemudian dari beratnya gitu, Ustaz. Apakah hal seperti ini dibolehkan, Ustaz? Jadi kita minta ke customer kita untuk transfer di awal gitu. Baik, cukup. Dari harga barang plus ongkirnya, Ustaz. Jadi kalau misalkan harga barangnya 200.000, kemudian ongkirnya 20.000. Jadi yang ditransfer di awal oleh customer itu 220.000, Ustaz. Kalau misalkan setelah barang ditransfer, Ustaz, ternyata ongkirnya itu kekurangan, Ustaz. Jadi amatian, misalkan ongkirnya harusnya 30.000, tapi ternyata yang di awal itu 20.000. Jadi apakah boleh si customer itu menambahkan kembali, Ustaz, ongkirnya di belakang pun demikian sebaliknya, ternyata ongkirnya itu, realitinya itu, ongkirnya itu kurang. Jadi misalkan ongkirnya hanya 10.000, apakah boleh si penjual tadi, si trader tadi mengembalikan kelebihan ongkirnya itu ke customer? Baik, cukup Bapak. Ya, sekian saja. Jazakallahu khair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin di satu kesempatan khusus kita akan membedah tentang akad salam agar lebih rinci tentang masalah bagaimana batasan akad salam yang sesuai syar'i. Mengenai posisi Anda sebagai agen buku, sebenarnya bisa dilakukan tanpa harus melakukan akad salam, yaitu dengan meminta izin secara resmi dari penerbit untuk menjualkan produk-produknya sebelum buku itu ada, atau menjual seluruh produknya. Dan nanti masalah keuangan Anda bisa buat kesepakatan, misalnya menyusul setelah barang sampai di customer atau setelah Anda mendapatkan pembayaran dari customer. Jika itu dilakukan, berarti posisi Anda murni sebagai wakil bagi pihak perusahaan, murni sebagai wakil bagi pihak penerbit. Karena Anda murni sebagai wakil, maka Anda berhak untuk mendapatkan fee sesuai yang disepakati antara Anda dengan pihak penerbit. Biasanya buku kan pakai persentase, 30% dari satu buku atau 20% atau yang lainnya. Itu insya Allah yang lebih aman, karena Anda sudah jadi wakil dari penerbit. Apakah bukunya sudah tercetak, sudah ready atau belum, insya Allah Anda tidak melakukan pelanggaran. Karena dalam hal ini status Anda sebagaimana wakil dari produsen, sehingga akad Anda dengan customer adalah akad istisna. Kemudian kalau Anda tetap mau melakukan akad salam, berarti uang pembayarannya harus tunai. Dan yang kedua, Anda harus bisa pastikan waktu penyerahannya. Karena salam seperti tadi yang kita sampaikan, bi waktin maklum, harus di jangka waktu yang disepakati, yang sudah sama-sama dikenal. Waktunya kapan Anda tentukan, misalnya bulan depan atau 3 bulan lagi dan seterusnya. Selanjutnya, untuk yang kedua, masalah ongkir. Yang kami pahami, para trader itu dia bukan penyedia jasa ekspedisi, sehingga dia bukan penjual jasa pengiriman barang. Jasa pengiriman barang itu ada pada perusahaan ekspedisi A, B, C dan seterusnya, pos atau yang lainnya. Karena itu posisi Anda hanya mengarahkan, Bapak nanti akan kami kirim di ekspedisi A, ekspedisi B, sesuai dengan kriteria tujuan. Berarti posisi Anda adalah sebagai wakil dari konsumen. Karena itulah, jika kekurangan, maka Anda berhak untuk minta tambah. Dan jika kelebihan yang ditransfer oleh konsumen, maka lebihnya harus dikembalikan. Karena Anda bukan menjual barang, atau Anda bukan menjual jasa kirim. Ada orang yang tanya kepada saya mengenai praktek buku yang dijual secara gratis, tapi ongkirnya dibuat mahal. Jadi ada sebuah buku, dia umumkan di tempat umum free. Tapi ketika diminta untuk ngirim, ongkirnya senilai buku itu. Misalnya ongkirnya yang seharusnya cuma 10.000, dia patok ongkirnya 50.000. Karena harga buku ini 35 misalnya. Sehingga setiap kali dia mendapatkan permintaan, dia pasti tambahkan 35 plus ongkir yang sebenarnya. 35 misalnya Jogja, Jakarta 7.000 pakai ekspedisi A. Ya, maka ditambahkan 35 plus 7.000, berarti nanti harus Anda bayar 42. Yang jadi pertanyaan, Anda ini menjual buku ataukah menjual jasa kirim? Ya bukunya gratis Pak, jasa kirimnya saja yang kita perbesar. Berarti Anda menjual jasa kirim. Apakah Anda pengirim? Bukan, saya bukan ekspedisi. Berarti kalau begitu hakikatnya Anda itu jualan buku. Makanya nilai buku itu tetap dicantumkan dalam harga yang harus ditransfer oleh customer. Karena itulah di masalah ini kesimpulannya adalah posisi Anda bukan pengirim barang, karena itu